Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Matanya sudah hilang ya. Matanya masih ada. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Qala al-imam as-sa'di rahimahullah, يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. Pembahasan kita kali ini adalah al-hajar al-sahir was-safi wal-majnun dalam pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan al-hajar al-muflis al-hajar al-muflis. Al-hajar itu apa maknanya? Al-hajar itu adalah mencegah. Al-muflis, apa itu muflis ya? Wasis, muflis itu apa? Orang yang hutangnya lebih banyak daripada yang dia miliki, maka ditahan hartanya. Yakni perkara-perkara yang bukan daruri, bukan yang pokok, hartanya yang lebih ditahan dan digunakan untuk membayar hutang orang yang memberi dia hutang. Dan rangka untuk menjaga hak orang lain supaya hak itu tidak hilang. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah hajar al-saghir was-safi wal-majnun, menahan hartanya anak kecil dan orang yang safi, orang yang bodoh, dungu, dan majnun. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yajibu ala waliyyi as-saghir, wajib bagi walinya anak kecil, was-safi, dan walinya orang yang dungu, yang bodoh, wal majnun, dan orang gila, ayam na'ahum, untuk mencegah mereka minat tasarruf dari penggunaan fi malihim, harta mereka, alladhi yadurruhum, yang bisa memudaratkan mereka. Jadi as-saghir was-safi dan majnun wajib bagi walinya untuk menahan harta mereka, menjaga harta mereka. Tidak boleh menyerahkan harta itu kepada mereka dengan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yakni al-bulugh, baligh. Syarat yang kedua yakni ar-rusyd, apabila dirasa anak kecil tersebut sudah bisa berpikir, berpikir baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ujilah anak-anak yatim itu sampai pada usia nikah. Fa in anastum minhum rusydan, apabila kalian telah merasa dari diri mereka itu pemikiran yang baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Yakni dengan syarat al-bulugh, sampai pada usia baligh baru diserahkan kepada anak kecil tersebut. Dan sampai dirasa anak itu sudah bisa berpikir dengan baik, kemudian diberikan kepada anak tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, نعم الحجر على الصغير mencegah anak kecil untuk menggunakan hartanya. Anak kecil yakni yang belum berakal. Adapun sapi, yakni seseorang yang tidak bagus dalam menggunakan hartanya, yang tidak bagus dalam berpikir, tidak bisa berpikir dengan baik dalam menggunakan hartanya, sehingga dia akan menggunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang memudharatkan. Sehingga mereka, anak kecil dan as-safi dan juga majnun, harta mereka ditahan dalam rangka untuk kemaslahatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Wala tu'tus sufaha, janganlah kalian memberikan kepada orang-orang safi amwalakum, harta kalian. Yakni harta orang-orang safi yang dikuasakan kepada kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta tersebut sebagai pokok, sesuatu yang pokok untuk mereka. Maka harta itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada sufaha tersebut, kepada safi dan juga yang lainnya. Wa ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian as-sabi, kita rinci yang pertama, yakni as-sagir, anak kecil. Anak kecil dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan harta itu kepada mereka sampai batasan apa? Yakni sampai batasan al-bulugh, sampai mereka usia baligh. Usia baligh, ini syarat pertama. Syarat yang kedua apa tadi? Yakni apabila mereka mempunyai pemikiran yang baik. Wabtalul yatama amwala wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan. Usia baligh, kemudian syarat kedua adalah ar-rusyd, mempunyai pemikiran yang baik untuk memperjalankan hartanya tersebut. Anak kecil ketika ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal mati orang oleh orang tuanya, ada orang tua yang mempunyai harta melimpah. Apakah harta warisan itu kemudian diserahkan langsung kepada anak tersebut? Tidak boleh. Tunggu sampai dia usia baligh, dan tunggu sampai dia mempunyai pemikiran yang baik dalam memikirkan kemaslahatannya, kemaslahatan dirinya. Nah, ini merupakan baiknya syariat, indahnya syariat ini. Kapan seseorang dikatakan baligh? Diketahui dengan tiga tanda. Yang pertama adalah ikhrajul mani, yakni khurujul mani, keluarnya mani, baik dengan cara ihtilam, dengan cara atau melalui mimpi, atau dengan sebab yang lainnya. Ini tanda seseorang baligh. Tidak harus tiga perkara ini terjadi semuanya. Kalau satu saja ini terjadi, maka telah baligh anak tersebut. Alamat yang kedua adalah tumbuhnya rambut kemaluan, kemudian tanda yang ketiga adalah sampainya anak tersebut usia 15 tahun. Misalnya usia 15 tahun belum tumbuh rambutnya, atau dia belum mimpi basah, apakah dia sudah baligh? Sudah. Terjadi, apabila terjadi salah satu dari tiga perkara ini, maka seseorang telah baligh. Kemudian ditambah alamat yang keempat, ini khusus bagi wanita, yakni keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in anastum minhum rusydan wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai ketika mereka sampai baligh, sampai pada usia nikah. Wa in anastum minhum rusydan, apabila kalian merasa pada diri mereka itu rusyd, pemikiran yang baik. Bagaimana ar-rusyd itu diketahui? Ar-rusyd itu diketahui, yakni apabila dia mengerti akan maslahat bagi dirinya, bisa menggunakan harta tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak disyariatkan kesalehan pada diri seseorang. Tidak disyaratkan. Walaupun dia fasik dalam agamanya, walaupun dia terkadang berdusta, atau dia berbuat maksiat, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini bukan syarat seseorang itu dikatakan ar-rusyd dalam bab ini. Walaupun dia fasik dalam agamanya, selama dia sudah bisa memikirkan maslahat dirinya, dan bisa menggunakan hartanya tersebut kepada jalan yang benar, maka diserahkan harta itu kepadanya. Kecuali apabila dia fasik, kemudian harta itu digunakan untuk sesuatu yang haram, misalnya untuk membeli khamr atau untuk membeli alat-alat musik, atau digunakan untuk sesuatu yang lainnya yang haram, maka ini tetap ditahan hartanya. Apabila dia fasik, akan tapi dia menggunakan harta tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka dia telah sampai pada rusd, maka diserahkan harta itu kepadanya selama dia bisa meletakkan harta itu sesuai pada tempatnya. Kemudian as-safi, kapan harta itu diberikan kepada as-safi? Kalau safahnya sudah hilang, kalau dia sudah bisa mengatur hartanya, apabila dia sudah mengerti, sudah bisa menjalankan harta tersebut kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tidak menggunakan kepada sesuatu yang bermadarat. Adapun majnun, sampai dia sadar. Ya, kalau sudah sadar, maka diberikan harta tersebut kepada al-majnun. Kemudian wa alaihi alla yakruba ma lahum illa billati hiya ahsan min hifdhihi wat tasarruf an-nafi' lahum. وصرف ما يحتاجون إليه منه وعليه واجب الوالي هذا كمال بدا الولي ألا يقرب ما لهم واجب الوالي untuk tidak mendekati harta mereka, hartanya Saghir, Safi dan Majnun, illa billati hi ahsan, kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Yani apa? Sesuatu yang baik tersebut min hifdhihi, dari penjagaan harta tersebut. Ya, kalau dia bisa menjaganya, enggak masalah. Menjaga harta anak menjaga harta anak kecil Safi dan Majnun tersebut. Wa tasarruf an-nafi' lahum, dan penggunaan yang bermanfaat lahum bagi mereka, bagi anak kecil Safi dan Majnun. Wasarfi, dan pengaturan ma yahtajuna ilaihi minhum, apa-apa yang mereka butuhkan dari harta tersebut. Ma yahtajuna ilaihi minhu, yaitu minal mal, ilaihi hi kembali pada ma, dan mengatur untuk perkara yang mereka butuhkan dari harta tersebut. La ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Yatim dikatakan yatim apabila dia saghir, apabila dia masih kecil sampai usia baligh. Kalau sudah melampaui usia baligh, tidak lagi dikatakan yatim. Yatim itu sebelum baligh. Setelah baligh, walaupun orang tuanya meninggal, tidak dikatakan yatim lagi. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. La ikhwani fillah, rahimakumullah jami'an, menjaga harta as-safih was-saghir al-majnun supaya tidak rusak, supaya tidak hilang, supaya terjaga. Misalnya anak yatim tersebut atau anak kecil tersebut punya mobil, ya. Mana mobil ini dia dapatkan dari peninggalan ayahnya, maka walinya harus menjaga mobil tersebut. Tidak kemudian mobil itu dibiarkan di halaman kepanasan, kehujanan, ya, sehingga rusak, maka dia tidak melakukan penjagaan terhadap harta anak yatim tersebut. Anak yatim itu mempunyai suatu harta benda, maka harus dijaga, diperhatikan, diawasi, ya. Apabila dia menyepelekan, maka dia tidak melakukan penjagaan. Wa tasarruf an-nafi', dan menggunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, yakni apa? Harta anak yatim atau safih atau majnun digunakan untuk perkara bermanfaat, yang mana manfaat itu bisa kembali kepada yang bersangkutan tersebut. Misalnya apa? Misalnya harta anak kecil itu digunakan untuk tanam modal, misalnya kepada orang yang dipercaya, kepada orang yang sudah berhasil usahanya dan dia jujur. Nah, ini termasuk at-tasarruf an-nafi', termasuk menggunakan harta mereka dengan sesuatu yang bermanfaat. Nanti hasilnya kembali pada anak kecil tersebut atau kepada safi atau majnun untuk keperluan mereka. Atau untuk sesuatu yang lainnya, tidak kemudian barakallahu fikum harta itu digunakan untuk perkara-perkara yang bermadharat. Misalnya apa? Harta sudah tahu ini adalah harta titipan, kemudian digunakan untuk ngutangi orang. Ada orang utang dikasih. Nah, ini tidak menggunakan, tidak memperjalankan harta itu dengan perkara yang bermanfaat. Atau dia gunakan sendiri untuk modal, kesempatan. Saya diserai hartanya anak yatim, kemudian dia gunakan sebagai modal untuk usaha, maka dia telah menggunakan harta tersebut tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, kan, tapi dia gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi anak kecil atau as-safih atau majnun tersebut. Atau misalnya perkara yang bermanfaat yang lainnya, yakni hartanya mereka yang dititipkan itu dibelikan, misalnya diberikan tanah, yang mana tanah itu semakin lama harganya akan semakin naik, harganya akan semakin mahal. Nah, nanti manfaatnya, keuntungannya, ya, dikembalikan kepada anak yatim tersebut atau kepada safi atau kepada majnun, dia tidak mengambilnya. Atau perkara yang lainnya yang bermanfaat. Maka apabila tasarruf atau penggunaan harta itu apabila tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan, maka ini tidak diperbolehkan. Wala taqrabu, ya. Kemudian وليهم أبوهم الرشيد فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه وأعرف من أقاربه وأعرفهم وأعرفهم وآمنهم وآمنهم وليهم dan walinya mereka, ya walinya siapa? Walinya As-Sahir, Was-Safi, Wal-Majnun. Abuhum adalah bapak-bapak mereka sendiri, Ar-Rasyid, yang mempunyai pemikiran baik, yang bisa mempergunakan harta itu sesuai dengan tempatnya. Pertama yang menjadi wali itu ya orang tuanya sendiri. Fa'ilam yakun, kalau ayahnya tidak ada, ja'alal hakimul wilayata li ashfaqa min man yajidahu min aqaribihi wa a'rafahum wa amanahum. Kalau tidak ada orang tuanya, orang tuanya meninggal, maka hakim menjadikan wali untuk mereka orang yang paling lembut terhadap anak kecil tersebut, atau terhadap safi, atau terhadap majnun tersebut, dari orang yang dia dapati kalangan keluarganya dan yang paling tahu dan yang lebih tahu dari keluarga tersebut. Wa amanahum, dan orang yang paling amanah dari keluarga tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ayahnya menjadi wali karena apa? Karena namanya orang tua, ayah itu adalah orang yang paling lemah lembut, yang paling sayang terhadap diri anak kecil tersebut, atau paling sayang terhadap safi, atau yang paling sayang terhadap majnun tersebut. Makanya yang menjadi wali di sini, yang menahan harta mereka adalah ayah mereka. Kalau ayahnya tidak ada, bagaimana? Maka hakim menunjuk dari kalangan keluarganya orang yang paling tahu, orang yang paling faham dan paling amanah dari kalangan keluarga. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْأَقَلْ مِنْ أُجْرَةٍ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ. Ya. مَنْ كَانَ غَنِيًّا, barang siapa yang dia itu ghani, yang punya kecukupan, فَلْيَسْتَعْفِفْ, hendaklah yang menjadi wali tersebut menahan diri untuk tidak mengambil sedikit pun dari harta orang yang ada di bawah tanggungannya. Wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir, yang menjadi wali itu adalah orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia memakannya dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu apa? Wa wal aqal min ujrati mithlihi aw kifayatihi. Memakan dengan yang ma'ruf yaitu yang paling sedikit dari ujrah, dari dari gaji yang standar atau sesuai dengan yang cukup bagi dia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, wali bagi As-Saghir atau Majnun atau Safi, karena dia tanggung jawab untuk menjaga harta tersebut, maka barakallahu fikum, keadaannya ada dua. Apakah dia itu ghani, yaitu orang yang berkecukupan, ataukah dia fakir, orang yang fakir, akan tapi dia diberi tanggung jawab untuk menjaga harta as-safi, majnun atau saghir. Maka ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, apabila keadaan seorang itu ghani, orang yang mempunyai kecukupan, maka hendaklah dia tidak mengambil upah sedikit pun, hendaklah dia melakukan isti'faf, yakni menjauhkan diri untuk mengambil dari harta tersebut kalau dia mempunyai kecukupan. Kalau dia fakir, dia butuh, yang mana dia sudah mencurahkan tenaga pikiran, sudah mencurahkan apa yang dia miliki dari waktu untuk menjaga harta tersebut, maka boleh dia mengambil, akan tapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf itu? Wa wal aqal min ujrati mithlihi, yakni yang paling sedikit dari upah yang standar, yang paling sedikit dari upah standar, ya pantasnya berapa, satu hari mengambilnya berapa, nah itu diambil yang paling terkecil, ya tidak standarnya, akan tapi di bawahnya standar. Au kifayatihi, atau dia mengambil hanya secukupnya saja, tidak berlebih, tidak sampai bermewah-mewah, bersenang-senang dengan harta orang yang ada di bawah tanggung jawaban, di bawah tanggung jawabnya. Nah, wallah alam bisawab. Mungkin ini pelajaran kita pada surah hari ini, insyaallah taala pada maghrib terus aqidah. Wafakallah jami' lima hibu warda walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Iya. Itu sebagai upah, sebagai upah dari apa yang dia upayakan. Syaratnya apa? Fakir. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang mempunyai yang tidak mempunyai penghasilan. Fakir, kalau disebutkan fakir saja, maka masuk padanya miskin. Kalau disebutkan fakir dan miskin, maka fakir mempunyai makna, miskin mempunyai makna. Kalau fakir tidak mempunyai penghasilan, kalau miskin mempunyai penghasilan akan tapi kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau disebutkan fakir saja, maka masuk padanya miskin juga. Yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan, dan dia bertanggung jawab terhadap barang atau harta anak kecil atau hartanya safi atau majnun. Kalau keadaannya fakir, maka dia boleh memakannya dengan cara yang ma'ruf. Cara ma'ruf itu apa? Yakni mengambil sedikit, upah sedikit saja dari standarnya. Ya, kalau standarnya misalnya 30.000, dia ambil di bawahnya. Di bawahnya. Kalau misalnya dia mengambil pegawai atau dia menyuruh orang untuk membawa harta tersebut, untuk mengambil harta tersebut amanah, upahnya satu hari 50.000 misalnya, kalau dia serahkan pada orang lain, upahnya satu hari 50.000, maka dia ambil di bawahnya, ambil di bawahnya 30.000 atau 40.000. Nah, kalau fakir atau dia mengambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak butuh enggak ngambil. Nah, kalau misalnya dia mempunyai kecukupan, maka hendaklah dia yastaghif, menjaga diri untuk tidak mengambil sesuatu apapun dari harta orang yang ada di bawah tanggungannya tersebut, yang mana dia diberi amanah untuk menjaga harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. وفق الله جميع المحب والرضا والحمد لله رب العالمين. Ya. Iya. Apakah diberitahukan ketika anak itu balik, ketika uang itu diserahkan? Ya, kalau dia lihat keadaan, apakah anak itu bisa berpikir, bisa diajak berpikir dengan baik, dilihat maslahat dan mudharatnya. Kalau misalnya dia bisa menerima karena dia sudah mempunyai pemikiran yang baik, sudah cerdas, maka tidak mengapa. Masalah menjelaskan ataukah tidak, maka ini dikembalikan kepada maslahat dan mudharatnya. Ya. Nah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.